Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah usulul ma'mul fi syarhi thalathatil usul, ada keterangan tambahan yang ingin kami bacakan berkenaan dengan macam-macam al-khawf. Memang ada satu hadis yang kita lewati penjelasannya di halaman 86, yang hadisnya adalah riwayat Muslim, dan Syaikhullah Fauzan mengatakan bahasanya beliau telah mensyarah hadis tersebut di kitab beliau Rodatul Alham. Maka Syaikhullah Fauzan punya kitab judulnya Rodatul Afham Bisarhi Zawaidil Muharrar Ala Buluhil Maram. Maka ada dua buku Ahadisul Ahkam yang terkenal masing-masing di madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Di madhab Syafi'i, buku Ahadisul Ahkam yang terkenal adalah Buluhil Maram. Sedangkan di madhab Hambali, buku Ahadisul Ahkam yang terkenal adalah Al-Muharrar. Karya Ibnu Abdul Hadi, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Dari sisi jumlah hadis, maka ternyata Al-Muharrar lebih banyak daripada Buluhul Maram. Oleh karena itu maka di sini disebutkan Zawaid Al-Muharrar ala Buluhul Maram. Tambahan-tambahan yang ada di kitab Muharrar yang tidak ada di Buluhul Maram. Maka Syaikhullah Al-Fauzan mengumpulkan hadis-hadis yang ada di Al-Muharrar yang itu tidak ada di Buluhul Maram. Setelah dikumpulkan, kemudian beliau sarah dalam 4 jilid dalam kitab yang judulnya Raudatul Afham fi Syarhi Zawaidil Muharrar ala Buluhil Maram. Nah, di antara hadis Zawaid Al-Muharrar ala Buluhil Maram adalah hadis yang beliau singgung di pembagian di macam-macam al-khawf. Hadisnya panjang dari Iyad ibn Himar al-Mujashi'i. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu hari fi khutbatihi, di khutbahnya. Saya potong di bagian yang berkenaan dengan bahasan kita. Wa inna Allah amarani an uhariqa Quraisyan. Sungguh Allah memerintahkanku untuk membakar Quraisy dan seterusnya. Saya bacakan sarahnya. Yang dimaksud dengan membinasakan, yang dimaksud membakar Quraisy adalah membinasakan mereka. Yang dimaksud dengan Quraisy adalah orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, bukan semua Quraisy. Maka membakar di sini artinya bukan membakar, namun membinasakan. Al-Qurtubi menyebutkan bahasa kata-kata ini bukanlah maknanya real membakar. Karena tidaklah sah dari Nabi kalau beliau membakar satupun orang Quraisy. Bahkan Nabi melarangnya. Wa inna ma'na husainya yang dimaksud dengan membakar adalah membuat marah orang Quraisy karena kebenaran yang kuperdengarkan kepada mereka. Yang kebenaran ini menyelisih hawa nafsu mereka. Dan aku buat sakit hati mereka. Bima yusibu alihatahum, dengan apa yang menimpa berhala-berhala mereka. Dan dikarenakan membodoh-bodohkan orang-orang yang pintar dari nenek moyang mereka, yang itu hakikatnya adalah orang bodoh karena menyembah berhala. Demikian juga dengan memerangi dan mengalahkan mereka Quraisy, sehingga seakan-akan aku membakar hati mereka dengan api. Itu yang dimaksud dengan membakar. Sehingga kesimpulannya adz-dzahir yang lebih mendekati bahasanya membakar itu bukanlah satu hal yang dimaksudkan. Wa innamal muradu ihlakuhu. Namun yang dimaksudkan adalah membinasakan mereka. Fa faqultu rabbi, maka aku katakan wahai Rabbku, idzan yaslahu ra'si. Maka kukatakan wahai Rabbku, jika demikian mereka akan melukai kepalaku. Mereka melukai dan mematahkan kepalaku. Wakil, dan ada yang mengatakan bahasanya asalhu itu artinya al-hashmu. Dalam riwayat yang lain fayasdahu, dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar asadahu artinya patahnya sesuatu yang berongga. Patahnya sesuatu yang berongga, ya lukalah terjemah bebasnya, luka ataukah kemudian retak, ya retak sesuatu yang berongga. Kemudian fayada'uhu hubzatan, mereka akan membiarkannya hubzatan. Artinya mereka membiarkan setelah kepala itu dilukai, musafahan mustawiyan, maka mereka akan biarkan terbuka rata seperti roti. Ba'da kaunihi, setelah dulunya, setelah kepala itu sebelumnya bulat bentuknya. Maka dalam hadis ini terdapat tasbih ra'si, penyerupaan kepala jika dia telah terluka dan patah atau kemudian retak, diserupakan dengan roti. Diserupakan dengan roti. Idza sudikhat, ketika dia telah kemudian dibuka untuk kemudian diberi minyak dan kuah. Wal makna, dan makna kalimat ini Rabbku, jika demikian maka mereka akan melukai kepalaku, kemudian setelah itu kepalaku akan bolong, kepalaku akan luka sebagaimana roti itu bolong. Bermakna, kata Sabtullah Fauzan, maknanya la aqdiru ala muharabatihim, aku tidak mampu memerangi mereka karena pasukanku sedikit sedangkan mereka banyak. Ya, maka di sini kita jumpai Nabi merasa takut. Ya, sehingga ini jadi dalil bolehnya dan tidak masalahnya takut tabi'i. Karena Nabi takut ketika dia membuat jengkel dan marah orang-orang Quraisy dengan menyampaikan kebenaran. Ya, maka Nabi takut dan khawatir akan terjadi keburukan pada diri beliau. Ya, itu kalau kutipannya cuma sampai di situ. Adapun lanjutan hadisnya, qala Allah berfirman, astakhijhum kama akhajuka, usir mereka sebagaimana mereka mengusirmu. Wakhzuhum nuzika, ya, perangilah mereka, nurzika, kami akan bantu bantu dirimu untuk memerangi mereka. Artinya bertekadlah untuk memerangi Quraisy dan mulailah memerangi Quraisy, kami akan menolongmu dan menguatkan menguatkan pasukanmu dan kami akan bantu dengan malaikat. Karena betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Wa anfik fasayunfik alaika. Dan berinfaklah, kami akan menggantinya. Maka ini adalah janji dari Allah Ta'ala kepada nabinya, bahasanya Allah akan mengganti dan memberikan ganti. Bahkan Allah akan memberikan ganti yang banyak sehingga berlipat-lipat. Wa ba'as jaisha naba'as khamsatan mislahu. Berangkatkan pasukan, kami Allah akan memberangkatkan 5 pasukan semisal itu. Artinya kirimkan pada orang-orang kafir pasukan kaum muslimin, kami akan kirimkan pasukan malaikat 5 kali lipat dari pasukan yang pasukanmu, sebagaimana yang terjadi di perang Badar. Allah katakan di perang Badar, surat Al-Imran 125, yumditakum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah membantu kalian, Rabb kalian membantu kalian, wa ahlul jannati salasatun. Penduduk surga itu ada 3 macam. Artinya orang yang layak untuk mendapatkan surga itu ada 3 macam. Namun tentu 3 ini bukanlah membatasi. Karena terdapat banyak hadis dalil yang lain yang menunjukkan selain 3 ini yang masuk surga. Yang pertama adalah du sultanin muqsitin, penguasa yang adil. Kemudian yang kedua adalah mutasaddiqun muwafaqun, adalah orang yang rajin bersedekah yang tepat, yang mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan. Artinya dia mendapatkan taufik untuk melakukan hal yang Allah ridai. Yang ketiga, rajulun rahimun raqiqul qalbi, seorang yang lembut, yang lembut hatinya, likulli dzi qurba wa muslimin, kepada setiap kerabat dan muslim. Maka dia adalah seorang yang lembut hatinya. Dan yang namanya lembut hati itu punya 2 pengertian. Raqiqul qalbi, hati yang lembut, itu punya 2 pengertian. Al-awwal annahu layyinul qalbi inda tadzkiri wal mau'izati. Dia adalah orang yang lembut hatinya ketika diberi nasihat, sehingga dia tidak menolak, dia mengatakan iya saya salah, tidak kemudian tapikan. Maka dia adalah orang yang lembut hatinya. Kemudian yang kedua, raqiqul qalbi artinya syafiq, orang yang besar ibadahnya dan kasihannya. Likulli dzi qurba, kepada semua kerabat dan muslim, yang bukan kerabat. Atau ini yang kedua. Yang pertama, penguasa yang adil, mutasaddiq yang suka bersedekah, muwaffaq yang mendapatkan taufik untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslimin. Kemudian yang ketiga, afifun muta'afifun du'ayalin. Maka penduduk surga yang ketiga adalah afifun, orang yang besar rasa ifahnya, menjaga kehormatan sehingga tidak mau ngemis, minta-minta sama manusia. Muta'afifun, yang orang yang sungguh-sungguh untuk menjauh dari ngemis dan minta-minta, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakil dan ada yang menjelaskan yang namanya makna afif itu orang yang mencegah dirinya dari perbuatan keji yaitu zina dan hal-hal yang tidak pantas. Ya, maka ifah itu ada dua macam memang maknanya. Ya, ada yang ifah dari sahwat paut, ya, dengan tidak ngemis dan tidak minta-minta, dan ifah dari sahwat yang di bawah paut dengan tidak berzina. Nah, padahal orang ini du'ayalin punya banyak tanggungan keluarga. Dia punya banyak anak, akan tapi dia tidak mau minta-minta, dia tidak mau ngemis. Karena kuatnya yakinnya dan percayanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga jenis penduduk surga yang Allah sampaikan di hadis ini. Pertama, penguasa yang adil, yang dermawan, kemudian seorang yang lembut hatinya, kemudian yang ketiga adalah seorang yang punya ifah yang tinggi, ya, tidak mau ngemis-ngemis minta-minta padahal dia punya banyak anak. Qalu ahlun nari khamsatun. Kemudian lanjutannya hadis, dan penduduk neraka itu ada lima macam. Yang pertama, ad-da'if alladhi la zabra lahu, orang yang lemah yang tidak punya akal. Lemah yaitu lemah akalnya, ya, dia tidak punya akal yang mencegahnya untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan lemah di sini adalah orang yang sahwatnya mengalahkan dirinya, sehingga dia tidak mampu untuk mencegahnya, sehingga dia melakukan semua yang diperintahkan oleh dirinya, yaitu berbagai macam maksiat. Yang dimaksud dengan akal adalah akal yang menghalangi seorang untuk melakukan maksiat. Kemudian dijelaskan siapa itu orang yang lemah. Alladzi hum fiikum tabaa la yabtaghuna ahlat wala mala. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang berputar, kalau alladzina hum fiikum tabaa, mereka adalah orang-orang yang mengikuti kalian. Artinya orang yang lemah yang Allah maksudkan adalah orang yang berputar mengelilingi para penguasa, melayani penguasa, dan mereka tidak punya harapan dan ketamakan kecuali yang memenuhi perut mereka, baik itu dari halal ataupun dari haram, dan pikirannya tidaklah bisa melampaui hal ini, mikirkan perkara agama misalnya. Layak bertarung, dan mereka tidak mencari ahlan. Ya, mereka tidak mencari istri. Mereka ini penghuni neraka jenis yang pertama ini, dia tidak cari istri. Fa'aradu an tazawwud, artinya tidak mau menikah karena pilih berzina. Ya, karena memilih untuk berzina. Ya, daripada nikah, dia punya prinsip enak berzina daripada nikah. Ya. Tidak ada kewajiban menafkahi kalau berzina. Tidak mikirkan anak dan seterusnya. Walamala, dan mereka tidak mencari harta, yaitu tidak mencari harta yang halal. Itlaruh batalahum fi amali dunia. Karena mereka tidaklah punya semangat untuk kerja untuk dunia. Bahkan semua harta yang mereka mampu bisa ambil, mereka ambil. Karena halal adalah apa yang bisa mereka dapatkan. Ini penghuni neraka jenis yang pertama, orang yang lemah terhadap syahwatnya, yang dia cuma kemudian menjadi para penjilat penguasa, penguasa. Mereka dia tidak punya akal yang mencegahnya untuk melakukan maksiat. Mereka memilih untuk tidak menikah karena pilih berzina. Tidak mau mencari harta, itu harta yang halal. Semua yang bisa diambil, maka itulah hartanya. Kemudian penghuni neraka jenis yang kedua, wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tuma'un wa intaqa ila khanahu. Seorang yang khianat, yang tidaklah, yang jelaslah baginya tamak meskipun kecil, kecuali dia akan mengkhianatinya. Maka penghuni neraka jenis yang kedua adalah seorang yang khianat. Maka meskipun itu sampai-sampai semangatnya dalam khianat, wa indaqa, meskipun sedikit itu tetap dikhianati. Mana asal khianat adalah mengambil harta amanah tanpa izin pemiliknya, meskipun sedikit tetap diambil. Maka meskipun wa indaqa, meskipun sedikit, kecuali dia berupaya untuk mendapatkannya. Ya, dia berupaya sehingga dia mendapatkannya, kemudian dia khianat dengan mengambilnya. Maka tidaklah nampak baginya sesuatu yang dia inginkan meskipun sedikit, kecuali dia berupaya untuk bisa mendapatkannya kemudian mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun la yusbihu wa la yumsi ila wa wa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Dan seorang yang tidaklah dia menjumpai waktu pagi dan sore kecuali dia menipumu tentang istrimu, tentang keluargamu dan hartamu. Maka penghuni neraka jenis yang ketiga adalah orang yang senantiasa menipumu tentang keluargamu dan hartamu pagi dan sore. Artinya dia menipumu dalam mayoritas keadaan. Itu yang ketiga. Kemudian wadzakar al-bukhla awil kadhiba. Yang keempat, kemudian Nabi menyebutkan bakhil atau dusta. Maka Nabi sebutkan di antara lima penghuni neraka adalah orang yang bakhil atau orang yang bohong. Kemudian yang kelima adalah yang kelima adalah asyindil al-fahash. Ada namanya syindil al-fahash. Yang dimaksud dengan syindil adalah ditafsirkan dengan kata setelahnya itu al-fahash. Ya, siapa itu al-fahash? Dia adalah orang yang jelek akhlaknya. Dan fahash, maka dia di samping jelek akhlaknya juga kotor lisannya. Itu kelanjutannya hadis membahas tentang 3 penghuni surga dan 5 penghuni neraka. Ya, kemudian kita lanjutkan. Betul ini apa? Sembilan, Pak. Masih tawakal ya. Qala syarih hafizallahu ta'ala, adapun tawakal kepada selain Allah atau naw al-awal yang atas. Ya, maka beliau sampaikan tawakal kepada Allah ada dua macam. Tawakal untuk mendapatkan kepentingan hamba, rezeki, sehat dan yang lain. Kemudian tawakal untuk mendapatkan ridha Allah. Amanahul awal, adapun macam yang pertama, maka tujuan dari tawakal itu satu hal yang diperintahkan, meskipun dia bukanlah ibadah. Cari duit itu bukan ibadah. Dan kemudian dia tawakal dalam cari rezeki, itu satu hal yang diperintahkan. Li'annaha, karena ini adalah murni kepentingan hamba. Maka tawakal kepada Allah untuk mendapatkan kepentingan hamba, mendapatkan sehat, mendapatkan duit, mendapatkan makanan, itu ibadah. Tawakalnya ibadah. Fa man sa'un li maslahati dinihi wa dunyahu. Karena tawakal di sini adalah pangkal untuk kemaslahatan agama dan dunianya. Adapun macam yang kedua, maka tujuan dari tawakal adalah ibadah. Wa fi nafsi ibadah, dan dia sendiri itu ibadah, tujuannya ibadah, tawakalnya itu sendiri ibadah. Maka tidak ada yang cacat yang bermasalah padanya biwajihin dari sisi manapun. Fa inna isti'anatan billahi ala ma yurdihi. Karena ini adalah meminta tolong kepada Allah untuk mewujudkan apa yang Allah ridai. Maka pelaku tawakal jenis yang kedua adalah orang yang merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun tawakal kepada selain Allah Ta'ala, maka dia ada beberapa macam. Macam yang pertama, tawakal kepada selain Allah dalam hal yang tidaklah mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, yaitu mendatangkan manfaat, mencegah bahaya. Tawakal ini kepada selain Allah adalah syirik akbar. Lianna idza kana tawakkal, karena jika tawakal itu syarat iman, syarat sah iman, maka tawakal kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu diwujudkan oleh selain Allah, maka ini tentu syirik akbar. Dan tawakal jenis inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah, dan hanya kepada Allah hendaklah mereka bertawakal. Fatawakkal, hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang yang beriman. Dan firman Allah Ta'ala, sembahlah dia, watawakkal alaih, dan bertawakkallah hanya kepada-Nya. Dan firman Allah Ta'ala, hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang sempurna imannya, orang yang jika disebut Allah maka takutlah hatinya, jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah iman, dan hanya kepada Rabb-Nya mereka tawakal. Itulah orang-orang yang menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian yang kami berikan pada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang-orang yang betul-betul beriman. Untuk mereka derajat di sisi Rabb mereka dan ampunan serta rezeki yang mulia. Macam yang kedua adalah tawakal kepada orang yang hidup, yang hadir. Jadi adalah raja atau menteri atau seorang mas'ul, seorang pejabat, dalam hal-hal yang Allah berikan kepada mereka kemampuan. Min rizkin, berupa rizki, menggaji misalnya, autafi'ata, atau mencegah gangguan, melindungi misalnya, atau mendapatkan mansibin, jabatan, ya, karena dia yang menentukan dan mengangkat, dan semacam itu. Maka jika sampai tawakal kepada sebab, tawakal pada semacam ini, maka ini syirik asghar. Kenapa? Bisa babi kuwati ta'alukil qalbi, karena disebut syirik asghar, karena sebab kuatnya ketergantungan hati dengan orang ini dan bersandar padanya. Adapun jika dia meyakini manusia ini cuma sebab, dan Allah Ta'ala lah yang mentakdir aqdarahu ala hadha syai', membuatnya mampu untuk mewujudkan hal itu, wa ajrahu, dan memperjalankannya melalui dua tangannya, maka ini tidak mengapa. Jika memang orang ini punya pengaruh yang benar untuk terwujudnya apa yang diinginkan. Akan tapi banyak orang tidaklah terlintas dalam pikirannya makna ini, yaitu keyakinan orang ini, pejabat ini bisa begini dan begitu ya karena Allah berikan dia kemampuan. Wa yakadu, dan banyak orang hampir-hampir bersandar kepada manusia ini untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian macam yang ketiga, ini sebenarnya bukan tawakal namun wakalah. Ini beda tawakal dengan wakalah. Ini meminta bantuan orang untuk beli sesuatu, mewakilkan. Maka i'timad bersandar pada orang lain untuk melakukan apa yang mampu dia lakukan menggantikan dirinya, yaitu wakalah. Ini boleh dalilnya Quran, Sunnah dan Ijma', akan tapi tidak boleh bersandar pada orang itu untuk terwujudnya apa yang dipasrahkan kepadanya, namun tawakal pada Allah untuk memudahkan urusannya. Alam niat lubuhu, yang dia cari boleh jadi untuk dirinya, imam binafsihi, yang dia cari secara langsung, au binaibihi, atau wakilnya. Oleh karena itu Anda tidak mengatakan tawakkaltu ala fulan, namun Anda katakan wakaltu fulan, aku minta tolong sama fulan. Dan berkenaan dengan wakalah, maka Nabi itu paling sering mewakilkan daripada jadi wakil. Karena dengan wakalah yang paling sering Nabi itu mewakilkan daripada jadi wakil. Di antaranya Nabi mewakilkan Ali untuk menyembelih sisa dari hadyu beliau saat hajatul wada, ketika beliau membawa hewan hadyu berupa 100 ekor unta. Maka 64 sendiri Nabi sembelih sendiri, sisanya Nabi wakilkan kepada Ali. Demikian juga Nabi tugasi Abu Hurairah untuk menjaga sedekah, menjaga zakatul fitri, kemudian datanglah setan berusaha mencurinya. Jadi hadis tentang keutamaan ayat kursi. Kemudian Nabi minta tolong atau mewakilkan Urwah ibn Ja'ad untuk membeli hewan kurban untuk Nabi. Ya, adapun ayat wa yaqulu ta'ala wa 'alal ladzi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka hanya kepada Allah, artinya la ala ghairi, tidak pada yang lain. Kalimat ini yufidul qasar, menunjukkan makna hanya. Karena di antara cara membuat memunculkan makna hanya menurut ilmu balaghah itu adalah taqdimu ma haqqu ta'khir, meletakkan di depan sesuatu yang harusnya di belakang. Karena aslinya harusnya tawakkalu 'alallahi, lantas digeser wa 'alallahi fatawakkalu. Maka itu menunjukkan mana hanya kepada Allah bertawakallah. Wahada, dan ini adalah perintah menunjukkan wajibnya tawakal. Artinya bersandarlah kepada Allah Jalla wa'ala, serahkan urusan kalian kepadanya. Maka ini dalil wajibnya tawakal. Karena tawakal itu wajib, maka wa'anu minal ibadat, maka itu ibadah. Karena ibadah yang masuk itu cuma dua, wajib atau mustahab. Kalau ini wajib, berarti ini ibadah. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman, itu jika kalian betul-betul beriman pada Allah Jalla wa'ala, maka hanya padanya adalah kalian bertawakal. Ibnu Qayyim mengatakan, maka Allah jadikan tawakal pada Allah adalah syarat sahnya iman. Padahal iman kan menunjukkan tidak ada iman ketika tidak ada tawakal. Faman la ta'ala tawakkula 'alaihi, maka siapa yang tidak punya tawakal berarti dia tidak punya iman. Dan Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal pada Allah maka Allah mencukupinya. Maka mu'allif membawakan dua ayat tentang tawakal. Wal ghalib, biasanya mu'allif tidaklah membawakan kecuali satu dalil saja. Tapi khusus untuk tawakal dua dalil. Karena seakan-akan beliau menginginkan, wallahu a'lam, dalil pertama tentang wajibnya tawakal dan perintah untuk bertawakal, berarti tawakal itu ibadah. Dalil yang kedua isinya adalah balasan orang yang bertawakal pada Allah. Hadalah liyadhar, itulah kemungkinan yang lebih mendekati, wallahu a'lam. Bahwa hasbu, maka Allah yang mencukupinya, kafi mencukupinya. Wa man kana, dan siapa yang Allah cukupi, maka akan mudah urusannya. Dan tidak ada harapan bagi siapapun untuk mengganggunya. Jadi menunjukkan betapa besarnya kedudukan tawakal dan keutamaan tawakal. Hatta innahu lam ya'ti fi ayyi ibadatin, sampai-sampai tidaklah terdapat dalam satu pun ibadah Allah mengatakan fawa hasbu, kecuali ketika bahas tawakal. Satu-satunya ibadah yang mendapatkan terkandung padanya komentar fawa hasbuh, itu hanya tawakal. Oleh karena itu berdasarkan ayat ini, di antara sebab kurang itu adalah karena kurang tawakal. Di antara sebab kefakiran, sebab kelaparan, sebab kekurangan, di antara sebabnya adalah tawakal, adalah kurangnya tawakal. Karena siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukup, Allah penuhi, dia tidak kurang. Namun kenapa kurang? Sebabnya, di antara sebabnya adalah karena kurang tawakal. Jadi antara fadilah atau keutamaan tawakal adalah Allah Ta'ala menjadikan sebab untuk mendapatkan cinta Allah. Sehingga Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Di antara keutamaan tawakal adalah dia dalil sahnya iman orang yang bertawakal. Allah Ta'ala berfirman, "Faqala Musa dan Musa mengatakan, wahai kaumku, jika kalian beriman pada Allah, maka hanya kepada-Nya hendaklah kalian bertawakal jika kalian betul-betul muslim." Kemudian dalil ruhbah dan khusyuk adalah firman Allah Ta'ala, yang mereka bersegera dalam kebaikan, mereka beribadah kepada kami dengan penuh harap dan rasa takut, bahkan ulana khasyi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Inilah tiga macam ibadah, dalilnya satu ayat. Yang pertama ruhbah. Ruhbah maknanya rohbah maknanya adalah memohon, merendah, wa ibtihal, sungguh-sungguh meminta, maha diiringi, mahabbatal usul, keinginan untuk terwujudnya sesuatu yang disukai. Faidha kana yada'u, maka jika seorang itu berdoa, wa indah dan pada dirinya terdapat kekuatan besar, keinginan kuat untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, maka ini namanya rohbah. Kemudian rohbah. Rohbah maknanya adalah rasa takut yang membuahkan lari dari yang ditakuti. Karena kalau khauf semata itu tidak mengharuskan lari. Yang telah kita bahas. Ya, dalam khauf itu malah berhenti. Ya, tidak bisa lari. Ya, gemetaran kakinya. Tidak bisa digerakkan. Tapi kalau rohbah itu adalah khusus untuk sebutan untuk rasa takut yang membuahkan kemampuan untuk lari. Sehingga rohbah adalah khaufun makunun bi'amalin, adalah rasa takut yang mengandung bergandeng dengan amal. Kata Ar-Rahib al-Asfahani, rohbah dan ruhb itu makhaufatun ma'ataharuzin, rasa takut plus hati-hati. Bentuk hati-hatinya lari menghindar. Wattirami dan goncang. Mungkin goncang hatinya, yaitu takut, deg-degan. Kemudian ibadah hati yang ketiga yang ada di ayat satu ayat di surat Al-Anbiya 90 adalah al-khusyuk. Khusyuk adalah tadallul, menghinakan diri, dan tatamun. Tatamun artinya merendah. Inkhafadha. Maka khusyuk itu semakna dengan khudu tunduk. Cuma bedanya khudu itu yaghlib biasanya istilah dipakai untuk badan. Sedangkan khusyuk itu dipakai oleh Al-Qur'an untuk tiga tempat. Yang pertama hati, yang kedua penglihatan, yang ketiga adalah suara. Dalil untuk khusyuknya hati, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang dia khusyuk dalam salatnya, itu khusyuk hati. Ya, yang kedua khusyuk suara, wa khosatil aswat, dan khusyuklah suara, tenang dan berani bersuara. Kemudian khusyuk untuk basar, khasyiatan absaruhum, khusyuklah penglihatan mereka, yaitu tertunduk, tidak berani melotot. Contoh lain untuk khusyuk hati, alam yakni apakah belum tiba bagi orang-orang belum tiba waktu bagi orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk untuk mengingat Allah dan kebenaran yang Allah turunkan. Maka dalil bahasanya tiga hal ini adalah ibadah adalah Allah Jalla wa'ala menyanjung para nabi yang telah disebutkan di surat ini, yaitu surat Al-Anbiya, atau Allah menyanjung Zakaria alaihissalam dan keluarganya dengan Allah berfirman kepada mereka bahasanya mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Yusari'na fil khairat, artinya yubadiruna fi ta'ah, bersegera dalam ketaatan, bersegera dalam kebaikan. Wa yusabiquna, dan bersegera untuk mendapatkan al-qurbat, kedekatan dengan Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya seorang muslim sepatutnya bersegera untuk taat pada Allah Jalla wa'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin bi rabbikum, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Kemudian ar-rahab, ar-rahbu, dua adalah keduanya masdar untuk kata kata rahiba yarhabu, rahaban wa rahbatan. Dan rahba artinya ad-dara'ah, merendah, wal mas'alah, dan memohon. Sedangkan rahab itu dari kata kata rahiba yarhabu, rahaban wa rahbatan, artinya khawfa, takut. Wal makna-makna ayat, mereka berdoa atau beribadah kepada kami karena mengharapkan kasih sayang kami dan takut dengan hukuman kami. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk pada kami. Artinya khadi'in, orang-orang yang tunduk. Mutadallilin, orang-orang yang menghinakan diri. Maka Allah menyanjung mereka, memuji mereka dengan sifat ini. Dan Allah tidaklah memuji kecuali orang yang abidatillahi ta'ala, menyembah Allah ta'ala. Wa fil ayat, dan ayat ini terdapat dalil sepatutnya orang yang berdoa menggabungkan antara rahbah, keinginan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, dan rahbah, rasa takut terhadap siksa Allah. Wa fiha, isi ayat ini dalil keutamaan khusyuk dalam ibadah, terutama khusyuk ketika sholat dan khusyuk ketika berdoa. Kemudian dalil khusyuk adalah firman Allah Ta'ala, fala tarsyauhum wakhshawli, janganlah kalian khusyuk kepada mereka, hendaklah kalian khusyuk dan takut kepada aku. Telah dijelaskan di depan bahasanya khusyuk arti semakna dengan khauf. Akan tetapi khusyuk adalah khauf yang spesial, karena dia adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang agungnya orang yang ditakuti. Ar-Rahib Al-Asbahani mengatakan khusyuk adalah khaufun yasubuhu ta'dhimun, adalah rasa takut yang bercampur ta'dhimun, pengagungan dan penghormatan. Wa aktsaru ma yakunu, dan yang paling sering terjadi ya, khasyah adalah rasa takut an ilmin bima yursha minhu, mengetahui dan betul-betul mengenal keagungan sesuatu yang ditakuti. Oleh karena itu ya, para ulama lah yang dikhususkan dengan label khasyah, memiliki khasyah, yaitu di ayat innama yakhshallaha min ibadil ulama, hanya orang-orang yang berilmu yang punya khusyuk rasa takut pada Allah. Sisi pendalilan dari ayat ini bahasanya khusyuk adalah ibadah, termasuk ibadah yang paling utama, adalah Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk merasa takut kepada orang-orang kafir dan memerintahkan untuk takut kepada Allah semata tanpa menyekutukannya. Dan semisal ayat ini firman Allah yang lain, fala tahsabun nasa wakhshawni, janganlah takut pada manusia namun khasyahlah kepada aku. Ya, Syekh Abdul Rahman As'ad rahimahullah ta'ala mengatakan khawf, khasyah, khusyuk, al-ikhbar, al-wajal, semuanya maknanya berdekatan, semuanya artinya kurang lebih takut. Maka al-khawf itulah yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang Allah haramkan, dan khasyah itu sama tu syarikuhu, sama dengan khauf dalam masalah ini, mencegah dari melakukan hal yang haram. Wa tazidu, bedanya kelebihan khusyuk, anna khaufahu, bahasanya khauf Nya khusyah itu bergandengan dengan pengetahuan tentang Allah. Sedangkan khusyuk, ikhbat sama wajal. Maka tiga istilah ini adalah tiga hal yang tansya'u lahir karena khauf dan karena khusyah kepada Allah. Maka tunduklah seorang hamba kepada Allah, wayukhbit dan tunduk kepada Rabbnya, muniban dan kembali kepadanya dengan hatinya. Wayahdus lahu, dan terjadilah pada dirinya al-wajal, rasa takut. Ya, maka khusyuk, ikhbat sama wajal itu adalah buah dari khauf. Apa bedanya? Amal khusyuk, adabul khusyuk. Maka dia adalah hadirnya hati waktu talabusi ketika sedang taat kepada Allah. Dan tenangnya lahir dan batin seseorang. Fahada, maka inilah khusyuk yang spesial, yang khusus. Wa amal khusyuk adaim, adapun khusyuk yang selalu, yang dia adalah sifat orang-orang yang beriman yang spesial, yang khusus, orang-orang yang beriman yang istimewa, maka dia adalah lahir dari kamalul ma'rifah, pengetahuan yang sempurna dari seorang hamba tentang Rabbnya dan merasa diawasi oleh Rabbnya. Lantas merasa diawasi tadi menguasai hatinya sebagaimana rasa cinta menguasai hatinya. Maka beliau sampaikan khusyuk itu ada dua macam. Ya, ada khusyuk yang bersifat temporal. Di sikon-sikon tertentu. Dia khusyuk ketika sholat, dia khusyuk ketika doa. Ya, maka ini khusyuk yang di waktu-waktu tertentu. Nah, khusyuk ini beliau sebut dengan sebutan khusyuk khas. Nah, khusyuk dalam pengertian ini, pengertiannya adalah hati itu hadir, tidak jalan-jalan pergi saat dia melakukan ketaatan. Ketaatannya apa? Sholat. Saat sholat hatinya itu memikirkan sholat, tidak jalan-jalan ke mall, ke pantai, atau yang lainnya. Wasukunu bahiri huwa batinihi. Lahiriahnya tenang, tidak banyak gerak, batinnya juga tenang, tidak jalan-jalan. Ini khusyuk jenis yang pertama, khusyuk khas. Khusyuk yang bersifat temporal di waktu-waktu tertentu. Kemudian ada khusyuk yang daim, yang merupakan sifat orang beriman atau orang yang beriman yang istimewa. Khusyuknya terus-menerus, tidak temporal, cuma pas sholat, pas doa, bukan, setiap saat. Nah, khusyuk dalam pengertian adaim yang setiap saat itu adalah buah dari merasa diawasi oleh Allah. Merasa Allah itu demikian mengawasi hatinya, lantas perasaan ini menguasai hati. Kemudian dalilul inabah, firman Allah Ta'ala, anibu ila rabbikum, kembali kepada Rabb kalian, pasrahlah kepadanya. Inabah itu semakna dengan taubat. Nanti ulama mengatakan bahasanya inabah lebih tinggi daripada taubat. Apa bedanya? Karena taubat itu berhenti dari maksiat, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu sampai di situ titik, itu taubat. Adapun inabah fa fihal ma'ani atsalatsa. Maka inabah itu ada padanya tiga syarat taubat yang tadi telah disebutkan, wa tazidu ma'nan akhar, ditambah unsur keempat. Maka dia taubat plus, berarti kan? Kalau ada tiga hal ini, berhenti dari maksiat, menyesal, kemudian bertekad untuk tidak mengulangi, sama dengan taubat. Nah, inabah itu ditambah unsur yang keempat. Berarti inabah itu taubat plus. Plusnya apa? Al-iqbal Allah Ta'ala bil ibadat. Adalah perhatian kepada Allah dengan melakukan berbagai macam ibadah. Maka orang yang inabah itu ketika habis tobat, dia jor-joran beribadah. ibadahnya setelah taubat dengan sebelum taubat itu kontras. Nah itu inabah. Ya, tapi kalau ibadahnya sama, ya dia taubat dari judi. Namun perginya ke masjid ya cuma jumatan seperti kemarin-kemarin. Nah, maka ini taubat. Ya, judinya sudah disesali berhenti. Namun ibadahnya tidak meningkat. Kemarin-kemarin dia ya meskipun judi dia rajin sholat 5 waktu di rumah, ke masjid ya paling-paling kalau pas jumatan. Nah ini tetap seperti sedia kala, cuma judinya berhenti, pasang togelnya berhenti. Itu namanya taubat. Kalau inabah, dia taubat dari misalnya judi, setelah itu terdapat perubahan drastis dalam ibadahnya. Dulu tidak pernah ke masjid, cuma rajin sholat di rumah, sekarang 5 waktu ke masjid. Dan 5 waktu ke masjidnya tidak pernah masbuk. Bahkan lebih duluan dia daripada muadzinnya. Maka ini namanya inabah. Nah, ini namanya inabah. Maka jika seorang itu akhlak berhenti dari maksiat, bertekad untuk tidak mengulangi, menyesali apa yang telah berlalu, wastamara ala ma huwa alaihi min ibadatihi, dan dia terus menerus sebagaimana ibadahnya yang dulu. Nah ini namanya orang bertobat. Akan tapi jika tajaddadalahul iqbalu ba'da taubatihi, terjadi perbaruan pada dirinya, perbaruannya berupa al-iqbal, perhatian kepada Allah. Ya, pol-polan, jor-joran kata orang Jawa untuk perhatian kepada Allah setelah dia bertobat. Nah, ini namanya munib. Ini namanya orang yang punya inabah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan bahasanya inabah itu ada dua macam. Inabah terhadap rububiyah Allah, itulah inabah seluruh makhluk. Sama saja fiha dalam inabah ini mukmin dan kafir, al-bar wal fajir, orang yang bertakwa dan orang yang durhaka. Ketika kemudian apa itu inabah terhadap rububiyah? Ketika dikirimi bencana, semuanya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi semuanya kemudian takbir semua. Kirimi kemudian gempa, kirimi tsunami, takbir semua. Masa takut pada Allah? Ya Allah, ya Allah. Mau mukmin, mau kafir, mau bejat ataupun rajin ke masjid. Yang tidak pernah ke masjid, yang tidak rajin ke masjid sama. Itu inabah lirububiyah. Allah Ta'ala berfirman, jika manusia itu tertimpa durun, bencana dan musibah, da'awabahum, semuanya doa sama Allah, semuanya ya Allah, ya Allah. Lihat tsunami, semuanya bilang ya Allah, ya Allah. Dan kata Allah, munibina ilaihi, semuanya jadi inabah sama Allah, inabah terhadap rububiyah Allah. Ketika kelihatan kemahakuasaan Allah, kalau Allah itu Rabbul Alamin, maka semuanya inabah. Maka ketika kemudian pesawat itu goncangannya keras, semuanya munib kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya munib, semuanya kembali, semuanya hanya memikirkan kemudian dan memohon dan meminta berendah kepada Allah supaya selamat. Pada aman fi haqqi kulli da'in, maka inabah ini bersifat umum dialami oleh semua orang yang berdoa saat dia mendapatkan kesusahan. Itu jadi karena melihat tsunami, karena merasakan gempa bumi, karena kemudian goncangan pesawat yang tambah lama tambah kencang. Kama huwal waqi', demikianlah realitanya. Ini bisa dilihat di mana-mana. Video-video orang musibah itu buktinya inabah terhadap rububiyah. Tanyakan pada semua orang yang pernah naik pesawat, apakah betul ada inabah rububiyah? Ada. Wa hadha inabah la yastalzimul Islam. Dan inabah terhadap rububiyah ini tidak mengharuskan Islam. Tidak menyebabkan orangnya masuk Islam. Bal tujami asyirka wal kufra. Bahkan dia punya titik kesamaan dengan kesyirikan dan kekafiran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka-mereka, thumma idza adzaqahum minhu rahmatan, ketika kemudian Allah cicipkan pada mereka kasih sayangnya, idza fariqum minhum bi rabbihim yusyriku. Tiba-tiba mereka, sekelompok dari mereka menyekutukan Rabb-nya. Liyakfuru bima atainahum, supaya mereka ingkar dengan nikmat yang telah kami berikan pada mereka. Nah, kemudian inabah yang istimewa. Kalau tadi tidak istimewa karena semua orang mengalaminya. Kemudian yang kedua, inabah istimewa adalah inabah terhadap ilahiyah Allah. Itulah inabah yang dimiliki oleh para kekasih Allah. Itulah iman, inabah yang kemudian membuahkan penghambaan dan rasa cinta. Dan inabah terhadap uluhiyah ini, kata Ibnu Qayyim, memuat empat unsur. Yang pertama, cinta sama Allah, tunduknya anggota badan kepada Allah, iqbal perhatian hati secara totalitas kepada Allah. Yang keempat, berpalingnya hati dari selain Allah. Maka orang yang munib kepada Allah adalah orang yang mempercepat langkahnya menuju ridha Allah. Orang yang kembali kepada Allah setiap kula waqtil mutaqaddim, setiap waktu yang datang, ila mahabbihi, menuju apa yang Allah cintai. Karena kata-kata inabah itu mengandung muatan makna cepat kembali, wa taqaddum, dan ke depan. Kemudian ayat yang mulia ini terdapat padanya dalil bahwa inabah adalah termasuk ibadah karena Allah Jalla wa Ala memerintahkannya. Walihada, oleh karena itu penulis tidak menyebutkan taubat sebagai bentuk ibadah, padahal taubat itu ibadah. Namun mencukupkan diri dengan inabah. Kenapa? Karena bentuk inabah, bentuk ibadah, potret ibadah untuk inabah itu lebih gamblang daripada potret inabah untuk taubat. Kenapa? Karena inabah itu terjadi ziyadatul iqbal, perhatian yang tambah kepada ibadah. Maka inabah itu lebih kelihatan kalau ibadah dibandingkan taubat, karena taubat itu kualitas ibadah, kualitas dan kuantitas ibadah setelah taubat dan sebelum bertobat kurang lebih 11-12, sama saja. Tapi kalau inabah itu setelah taubat ada jor-joran, ada kemudian sungguh-sungguh mendekat kepada Allah, sehingga terjadi perubahan yang kentara. Kalau taubat, perubahannya tidak kentara. Dia taubat dari judi, ya sudah, cuma berhenti judi saja. Yang lainnya tidak kelihatan bekasnya. Nah, kemudian firman Allah, wa anibu ila rabbikum, artinya kembalilah kepada Allah dengan taat, pasrahlah kepadanya. Jadi maksud Islam dalam ayat yang mulia ini adalah Islam syar'i, yaitu kepasrahan, kepatuhan kepada hukum syariat. Jadi tidaklah terjadi kecuali untuk orang-orang yang taat, dan orang yang taat adalah muslim dengan keislaman syar'i karena dia patuh kepada hukum-hukum syariat. Adapun untuk Islam kauni, wa huwa al-ma'na ats-tsani, dan ini adalah makna yang kedua untuk Islam, maka dia adalah kepasrahan terhadap hukum kauni Allah. Hukum kauni sama dengan takdir. Fahada, maka Islam kauni tidaklah menjadi kekhasan orang-orang yang taat. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan hanya kepada Allah aslama, pasrahlah semua makhluk di langit dan di bumi, ada yang sukarela, ada yang terpaksa. Fafihi, maka ada padanya man, orang yang pasrah karena taat sukarela. Fafihi, dan ada padanya orang yang yuslim, pasrah dalam keadaan dia tidak suka. Dan makna ayat ini yaitu Ali Imran 83, semua makhluk di langit di bumi itu tunduk terhadap hukum kauni. Iman dan pengertian bahasa mereka itu tunduk terhadap apa yang Allah jalankan dan Allah takdirkan kepada mereka. Mereka tunduk baik mereka mau ataupun mereka tidak mau. Ini Islam kauni. Adapun Islam syar'i yang terpuji pelakunya adalah di antara jenis ibadah dan dia adalah makna pertama untuk Islam. Maka Islam itu ada dua macam, Islam kauni, ketundukan terhadap takdir, kepatuhan kepada takdir, kemudian Islam syar'i. Nanti Islam syar'i ada dua macam yang kemarin telah kita bahas, Islam dalam makna luas dan Islam dalam makna sempit. Dalil isti'anah firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah artinya meminta pertolongan, karena alif dan sin, ta dalam bahasa Arab itu mengandung muatan makna atolak mencari. Jika dikatakan ista'anah artinya talabul i'anah, meminta pertolongan. Jika dikatakan istaghosa artinya meminta al-ghaus, bantuan, darurat. Jika dikatakan istahbara artinya talabal khabara, meminta berita, artinya bertanya. Isti'anah ada beberapa macam. Macam pertama isti'anah kepada Allah, itulah isti'anah minta tolong yang mengandung sempurnanya penghinaan diri seorang hamba kepada Rabbnya, plus yakin dengan Rabbnya dan bersandar kepadanya. Wahadila takunu ilalillah, dan ini tidaklah tertuju kecuali kepada Allah. Dan isti'anah kepada Allah itu mengandung dua unsur yang tadi telah disebutkan. Yang pertama, kepatuhan dan menghinakan diri kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang ketiga, bersandar kepada Allah. Dan ini tidaklah ada kecuali untuk Allah. Maka siapa isti'anah, siapa yang minta tolong kepada selain Allah, ya, dan saat dia minta tolong pada selain Allah itu dia memwujudkan tiga poin ini. Saat dia minta tolong kepada selain Allah itu dia wujudkan tiga hal ini, faqad asyraka ma'allahi ghairahu, maka dialah orang yang musyrik gara-gara isti'anah. Ya, al-abdu, seorang hamba itu tidak mampu untuk mandiri mendatangkan maslahat, mencegah bahaya. Dan tidak ada yang menolong seorang hamba untuk mewujudkan maslahat agamanya dan dunianya kecuali Allah. Dan ini adalah tahqiq realisasi pengwujudan nyata dari makna la haula wala quwata illa billah. Isti'anah adalah bentuk nyata dari bentuk real praktis dari la haula wala quwata illa billah. Karena makna la haula wala quwata adalah tidak ada perubahan pada seorang hamba dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan hal itu kecuali dengan bantuan Allah. Dan la haula wala quwata illa billah adalah satu kalimat agung. Dia adalah simpanan surga. Dan seorang hamba itu perlu minta tolong kepada Allah untuk melakukan apa yang diperintahkan dan meninggal yang dilarang, meninggalkan yang dilarang, dan bersabar dengan apa yang ditakdirkan. Dan inilah di dunia. Demikian juga ketika mati, demikian juga setelah mati, berupa keadaan di alam barzah dan hari kiamat. Walayakdir, dan tidak ada yang mampu untuk menolong ini semua kecuali Allah. Maka siapa yang mewujudkan isti'anah alaihi fidalika, minta tolong dia dalam hal ini seluruhnya, maka Allah akan menolongnya. Dan isti'anah jenis yang kedua adalah minta tolong kepada makhluk untuk mewujudkan satu perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Dan yang dimaksud minta tolong kepada makhluk adalah meminta dia untuk menolong dan membantu anda. Wa syartu dalika, dan syaratnya adalah dalam perkara yang memang mampu diwujudkan oleh manusia. Dan menolong ini atau minta tolong ini jika untuk kebaikan dan kebaikan, maka dia boleh. Dan yang menolong berpahala, karena yang menolong berarti ihsanun, berbuat baik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan jika untuk dosa maka hukumnya haram, karena firman Allah Ta'ala, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Macam yang ketiga, minta tolong dengan orang yang telah mati atau orang yang masih hidup dalam satu perkara yang gaib, ada di lain tempat, yang tentu normalnya mereka tidak mampu. Maka ini syirik. Karena jika minta tolong kepada orang yang telah mati atau orang yang hidup untuk menolong sesuatu, satu perkara yang jauh, gaib, lain lokasi dengannya, yang dia tidak mampu mewujudkannya, maka ini adalah dalil kalau dia meyakini bahasanya yang dimintai tolong itu punya tasarufan, hak mengatur fil kaun, jagat raya, dan bahasanya dia bersama Allah. Selain Allah, dia adalah mudabbir, pengatur alam semesta. Kemudian macam yang keempat, minta tolong bi a'malin dengan isti'anah dalam pengertian memanfaatkan sejumlah amal atau sejumlah keadaan yang dicintai oleh syariat. Dan macam ini satu hal yang dituntunkan berdasarkan firman Allah Ta'ala, baik orang-orang yang beriman manfaatkanlah sabar dan sholat untuk mewujudkan harapan-harapan kalian. Innallaha ma'as sabirin, sehingga Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka ketika Anda minta tolong dengan bersabar, minta tolong dengan sholat untuk beresi urusan-urusan Anda, maka ini satu hal yang dicintai. Maka ringkasnya, minta tolong kepada makhluk itu boleh dengan tiga syarat. Yang pertama, hidup. Kalau orangnya sudah mati dimintai tolong, maka itu syirkun akbar. Yang kedua, hadir. Orangnya tidak gaib. Kalau dia orang yang hidup namun gaib lain tempat tanpa alat komunikasi, maka itu syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Karena berarti meyakini syiriknya, syirik ubudiyah. Karena berarti dia meyakini kalau orang tersebut mengatur jagat raya. Maka orang dimintai tolong ada di Surabaya, di sini cuma bisik-bisik saja, "Mbah, tolong aku, Mbah. Ini aku mau dikeroyok 10 orang ini." Maka ketika dia melakukan hal ini, berarti dia punya itikad simbahnya itu bisa mengatur jagat raya. Tiba-tiba yang mengeroyok terpelanting semua. Maka ini syirkun, ya. Ini syirkun. Isti'anah dengan orang yang gaib. Maka syarat boleh minta tolong sama makhluk yang pertama hidup, boleh jadi hidup di dunia ataupun hidup di akhirat. Maka nanti manusia minta tolong kepada para nabi di padang mahsyar. Kemudian yang kedua adalah hadir, orangnya tidak gaib. Yang ketiga adalah dalam perkara yang mampu diwujudkan oleh manusia. Firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam ayat ini terkumpul dua perkara yang agung yang merupakan poros penghambaan. Iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami menyembah, artinya terlepas diri dari kesyirikan. Wa iyyaka nasta'in itu membebaskan diri dari al-haul wal quwwah, kemampuan dan kekuatan. Maka iyyaka na'budu itu menghilangkan riya dan syirik, sedangkan iyyaka nasta'in itu menghilangkan ujub. Maka iyyaka nasta'in itu obat ujub, bangga dengan amal, merasa bisa, padahal seharusnya orang itu, kata orang Jawa, bisa merasa. Orang yang ujub merasa bisa. Iyyaka na'budu obat dari riya dan syirik. Kemudian di sini dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ma'mul diletakkan di depan. Menunjukkan makna hanya. Aslinya na'budu iyyaka, namun diganti jadi iyyaka na'budu. Maka ini meletakkan di depan sesuatu yang harusnya di belakang. Dan tadi telah disampaikan, kalau seperti itu menghasilkan hasad. Karena makna kami tidaklah menyembah kecuali hanya padamu, dan tidaklah minta tolong kecuali hanya padamu. Ibn Taymiyah mengatakan, aku merenungkan doa yang paling manfaat. Faedah ternyata doa yang paling manfaat adalah minta tolong untuk mendapatkan ridha Allah. Tsumma ra'aitu, kemudian aku lihat itu ada di Al-Fatihah. Yaitu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syaikh Uthman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, ibadah diletakkan di depan, isti'anah di belakang. Ini adalah taqdimul 'am 'alal khas. Meletakkan yang luas cakupannya di depannya sesuatu yang sempit cakupannya, karena isti'anah bagian dari ibadah. Ihtimaman, untuk sebagai perhatian, bitaqdimi haqqi ta'ala, mengedepankan hak Allah Ta'ala daripada hak hamba. Ya kana butuh itu membahas hak Allah, ya kana sta'in membahas hamba. Dan disebutkan isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah itu dukhuliha, termasuk ibadah. Dukhuliha, masuk fiha dalam ibadah. Ihtiyajil abdi, karena seorang hamba perlu dengan semua macam ibadah. Dalam semua macam ibadah dia perlu minta tolong sama Allah Ta'ala. Fa'inau kadasnya, jika Allah tidak menolongnya, lam yasullahu, maka tidak ada akan terwujud baginya apa yang dia inginkan, berupa mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Dalam hadis, jika idza sta'anta fasta'in billahi, Ini adalah satu bagian dari hadis Ibnu Abbas. Jadi hadis yang agung, yang mulia kedudukannya, yang merupakan salah satu hadis di Arba'in Nawawi. Ya, awalnya ifadillah yahfadka, ifadillah hatta jidu tujahaka. Artinya jadilah jagalah batasan-batasan Allah dan perintah-perintah Allah, niscaya Allah akan menjagamu hai sutawajahta, di mana saja engkau berada. Jika engkau minta-mintalah sama Allah, jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa makna-maknanya, kewajiban untuk membatasi isti'anah dan permintaan tolong hanya pada Allah, karena Allah yang kuasa atas segala sesuatu dan selainnya itu tidak mampu. Dan siapa yang minta tolong pada selain Allah dalam perkara yang tidaklah mampu kecuali diwujudkan, tidak mampu diwujudkan kecuali oleh Allah, maka dia musyrik. Ya, demikian yang kita baca sebatas sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.